alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakallahu fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah untuk kajian ataupun pelajaran fikih dengan membaca hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Ulumul Maram karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di kitab Taharah dan masih di bab Fil Husli wa Ahkamil Junub tentang mandi wajib dan hukum-hukum seputar junub. Bismillah, yang akan kita baca berikutnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yauda فَلْيَتَوَضَّعْ بَيْنَهُمَا وُجُوءًا. Rawahu Muslim. Zadal Hakim فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْأَوْدِ. Hadis yang datang dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang daripada kalian mendatangi istrinya, mohon maaf ya, artinya adalah menggaulinya, menggauli istri, hubungan suami istri, summa arada an yauda, kemudian setelah selesai dia ingin mengulangi lagi, ingin mengulangi lagi, yaitu menggauli istri. Fal yatawadda bainahuma, maka hendaknya dia berwudu antara keduanya, antara jima yang pertama dengan jima yang kedua, wuduan, yaitu benar-benar wudu. Apabila salah seorang daripada kalian menggauli istrinya, kemudian ingin kembali menggaulinya lagi, maka hendaknya dia berwudu antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya menambah dalam riwayatnya dengan fa innahu ansyat lil aud, karena wuduk tersebut ansyat, yaitu menambah gairah untuk mengulanginya. maksudnya mengulangi, dia mendatangi istrinya untuk yang kedua kalinya. Ini hadis yang kita baca pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf, ini ada kaitannya dengan hubungan pasutri, hubungan suami istri, pasangan suami istri dalam menyalurkan syahwat. Dan di antara faedah pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya ini sebuah kenikmatan yang besar bagi kaum muslimin. Agamanya melalui rasulnya mengajarkan segala aspek kehidupan, sampai di perkara syahwatnya, yaitu kebutuhan biologisnya, itu ada tuntunan dan bimbingan adab yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hanya kita dianjurkan berdoa sebelum seseorang menggauli istrinya. Bismillah ya Allahumma jannibna wa jannib syaitana fi ma razaqtana. Itu di antara doa yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhilah dalam hubungan kami ini setan, dari setan, dan demikian juga dari terhadap jauhkanlah setan dari hasil dari hubungan kami yang kau ridhikan untuk kami. Mungkin seseorang menganggap hal sepele dalam hal ini, tapi hendaknya jangan ditinggalkan. Yang ini sangat penting bagi kaum muslimin untuk menjaga adab-adab ini, walaupun itu adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Ibadah jadinya. Jika dia menyertakan doa ini. Karena doa buat ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Berdoanya dia ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, imtisal, dia menunaikan apa yang diperintahkan ataupun yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sendiri juga ibadah. Contohnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini untuk orang yang ingin mendatangkan istrinya ataupun menggauli istrinya, berarti ada pahala dia mengamalkan sunnah. Belum lagi apabila doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dikabulkan jika terpenuhi syarat-syarat terkabulkannya doa. Aman dia dari gangguan setan di dalam apa namanya, hubungan suami istrinya dan juga hasilnya. Misalnya ditakdirkan Allah rezekikan anak dari hubungan tersebut, karena dia sudah mengawalinya dengan doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang jika sudah terpenuhi syaratnya, ikhlas contohnya, tidak terburu-buru ingin segera dikabulkan, kemudian tidak mengandung unsur kejahatan dalam doanya, demikian juga untuk tidak mengandung unsur memutus silaturahmi. Kemudian dia menjauhi sebisa mungkin makan, minum, dan pakaian yang haram, maka pasti Allah kabulkan doa-doanya yang dia doakan untuk momen ini, misalnya ingin mendatangi istri ataupun momen-momen yang lainnya. Atau Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang semisal ataupun yang lebih baik. Dikabulkan ada kalanya langsung ataupun terlambat. Tapi sudah itu dikabulkan. Yang kedua digantikan dengan yang lebih baik. Atau yang semisal tidak yang dia inginkan tapi dalam bentuk yang lain. Atau Allah jadikan itu sebagai tabungan akhiratnya. Ini kalau keutamaan seorang rajin berdoa. Minimalnya dengan dia berdoa, itu dia beribadah. Orang beribadah, dia akan mendapat pahala. Karena ad-du'a wal ibadah ini. Kembali kepada keindahan Islam yang kita dapatkan dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala bentuk aspek kehidupan, di antaranya yang terkait dengan kebutuhan biologis, syahwat. Laki-laki dan perempuan ketika mereka harus berhubungan badan seperti dalam hadis ini, idza ata ahadukum ahla, apabila salah seorang daripada kalian ingin menggauli istrinya, kemudian selesai, kemudian ingin melakukannya lagi, maka kata Rasulullah berwudu. Berwudu antara keduanya. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seorang yang mendatangi keluarganya itu kan adalah junub dia. Mana seorang melakukan zina berarti dia junub. Maka tidaklah wajib untuk dia langsung mandi. Bukan suatu kewajiban bagi orang yang junub dia langsung mandi. Contohnya ini, selesai dia di jima yang pertama, kan sudah junub, apakah dia harus mandi? Ternyata cukup berwudu untuk melakukan yang kedua kalinya. Cukup berwudu. Tentunya berwudu tidak akan mengangkat hadas besar. Berarti dia belum mandi ketika itu. Dan itu di banyak hadis, contohnya hadis yang akan setelahnya itu, yang akan kita baca setelahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur wa huwa junubun. Pernah Rasulullah sallallahu tidur masih dalam keadaan junub. Min ghairi an yamassa ma'an, tanpa menyentuh air. Di antara yang dipraktikkan oleh para sahabat, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa ataupun berpapasan dengan Abu Hurairah di sebagian jalan Madinah. Sedangkan Abu Hurairah ketika itu masih dalam kondisi junub. Berarti kan junub keluar rumah ini. Sehingga ketika di perjalanan berjumpa dan berpas-pasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Fan qanattu minhu." Aku menyelinap. Menghindar dari Nabi, menyelinap. Kepada Rasulullah tahu ada Abu Hurairah. "Fadhahabtu faktasaltu." Baru aku mandi. Aku pergi dan mandi. Artinya tadi itu udah keluar rumah itu dalam keadaan belum mandi. Baru sekarang mandi, cuma jitu. Kemudian aku datang. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi kemana kamu wahai Abu Hurairah? Aku sudah melihat kamu, aku berjumpa dengan kamu, tiba-tiba kamu pergi, menghilang. Kemana tadi? Kuntu junuban, terus terang. Terus terang tadi aku junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin, ghairi taharatin. Aku merasa tidak nyaman bermajlis dengan kamu sedangkan aku tidak dalam keadaan suci. Dalam keadaan tidak suci. Faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah. Seorang mukmin itu tidak najis. Tidak najis. Walaupun dia junub, mukmin tidak najis. Dari hadis ini. Al-Atha Ibnu Abi Rabah pernah menceritakan bahwasannya kanu para sahabat dulu kalau mereka junub, mereka berwudu, duduk-duduk. Berbincang-bincang. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang junub tidak wajib untuk dia langsung mandi. Tapi tentunya akan lebih baik kalau dia langsung mandi. Sehingga lebih leluasa untuk dia melakukan ibadah-ibadah yang wajib suci setelahnya. Kalau dia langsung mandi. Namun itu tidak wajib. Yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini tentang disunahkan untuk seseorang berwudu walaupun dia belum mandi setelah dia melakukan jima berhubungan badan dengan istrinya dan ingin mengulangi lagi. Artinya masih ada gairah setelah itu untuk melakukan hubungan suami istri. Maka disunahkan untuk dia berwudu. Tidak wajib berwudu. Para ulama mengatakan tidak wajib dia berwudu. Tapi itu adalah sunnah karena Nabi SAW menganjurkannya. Kata Imam Tirmidzi mengatakan wa yatawaddau li ajlin naum wal aql wasyurbi wal jima. Itu adalah sunnah. Berwudu untuk seorang tidur dalam keadaan dia junub, untuk dia makan minum setelah dalam keadaan dia junub, demikian juga jima. Itu adalah termasuk perkara-perkara yang disunnahkan. Walaupun kalau secara mengangkat hadas, ya tidak ada fungsinya. Misalnya dia habis berhubungan badan, berwudu. Apakah bisa wudunya tersebut menghalalkan dia sholat? Tidak boleh. Dia masih junub. Belum mengangkat hadas besarnya. Cuma kata pada para ulama mengatakan yuhafif, mengurangi, meringankan hadasnya. Meringankan hadasnya. Ada sebagian mengatakan maksud daripada wudu ini adalah bersih-bersih. Cuci-cuci. Dari yang pertama. Namun ada kata-kata wudu'an di sini menegaskan kalau itu adalah benar-benar wudu. Benar-benar wudu. dia berhadas besar, diperintahkan berwudu, padahal wudu tidaklah mengangkat hadas besar seseorang, tidaklah mensucikan seseorang dari hadas besarnya. Tetap berhadas. Apa rahasianya? Tahu dan tidak tahu rahasia itu tidak penting bagi kita. Kita ikuti anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersah. Kok berwudu? Menunaikan perintah ini adalah ibadah. Karena bentuk dia melaksanakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datangkan dengannya, maka ambillah. Berwudu. Tidak semua perkara itu kita harus mengetahui apa hikmahnya. Tapi kita yakin di balik itu semua ada hikmahnya. Kita menjalankan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ataupun anjurkan itu akan mendapat pahala. Walaupun ini adalah kebutuhan biologis kita, menyalurkan syahwat ke yang halal. Seseorang menyalurkan syahwatnya ke halal, itu sendiri sudah mengandung hasanah. Wafi bid'i ahadikum sodakoh. Dalam hadis. Di alat pital salah seorang daripada kalian itu ada sedekahnya. Maksudnya adalah kemaluannya. Terheran-heran para sahabat, kok bisa? Seseorang menyalurkan syahwatnya itu adalah sedekah. Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah kalau dia salurkan itu kepada yang haram, dia akan mendapat dosa? Dia lampiaskan kepada yang haram, dia akan mendapat dosa? Maka demikian sebaliknya. Ketika dia melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, kepada yang halal, falahu ajrun, maka pahala baginya. Jadi kebutuhan biologis kita, kita salurkan dalam tempat yang halal, itu merupakan sedekah dan pahala. Lebih besar lagi pahalanya kalau kita iringi dengan sunnah-sunnah seperti ini. Yaitu ketika ingin mengulangi lagi di malam yang sama atau di kesempatan yang sama, karena masih ada keinginan ataupun masih ada gairah, itu juga bernilai ibadah. Apa ibadahnya? Ibadahnya adalah melaksanakan sunnah. Melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan dengan tentang keutamaan wudu, bahwasanya wudu bukan hanya untuk melaksanakan sholat. Bukan hanya untuk melaksanakan sholat. Iya, sholat, syarat sah sholat seseorang itu apabila dia berwudu. Iza hadata ahadukum. Faliyatawaddo. Layakbalullahu. Sholat ahadikum iza hadata hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang daripada kalian ketika dia berhadas kecil maksudnya, karena keluar angin, karena BAB atau BAK, sampai dia berwudu, itu sholat. Demikian juga seseorang baca Al-Quran, sebaiknya berwudu. Nah, ternyata bukan untuk itu saja. Ingin tidur ada sunnahnya berwudu. Dan ini Rasulullah mengajarkan sunnah wudu untuk seseorang ingin mengulangi jimaknya. Tidak lain dan tidak bukan menunjukkan keutamaan daripada keutamaan wudu merupakan sifat daripada muslim. Mereka rajin berwudu sampai dalam momen-momen seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasung untuk mereka jangan melupakan wudu, karena wudu sangat besar manfaatnya di hari kiamat nanti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut umatnya di telaga Hauf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Ini umatku datang pada hari kiamat itu bersinar wajah, tangan dari bekas wudu mereka. Itu ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kamu mengenal umatmu yang datang setelahmu di saat menyambut mereka di telaga Haut ini? Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban ini, aku tahu mereka karena umatku ciri-cirinya itu mereka adalah hurun muhajjalin. Hurun muhajjal ini adalah cahaya putih di wajah dan di tangan. Asalnya hurun muhajjal ini adalah sifat kuda yang apa namanya yang mahal ketika itu, yang favorit lah, yang di wajahnya ada putih ataupun di bagian kakinya ada putih-putihnya, yang menjadi kuda favorit ketika itu. Nah, menggambarkan bahwasanya kaum mukminin pada hari kiamat nanti akan bersinar wajah, tangan mereka bercahaya putih. Dari mana itu? Min athari rujuk, dari bekas wudu mereka. Nah, di antara bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangat umat ini untuk rajin berwudu adalah seperti dalam hadis ini. Ya mungkin ya kadang malas ya untuk berwudu. Sekalian nanti mandi. Dalam hati kita. Ya sah-sah saja, tapi alangkah baiknya karena tidak berat untuk melakukan ini. Cuci tangan, lebih baik lagi diawali dengan mencuci, mohon maaf kemaluannya, artinya cebok, kemudian dia berwudu. Walaupun dalam hadis ini tidak ada perintah untuk berwudu, adanya perintah perintah untuk cebok, adanya perintah untuk berwudu, perintah untuk berwudu. Namun kan lebih bersih paling tidaknya. Seandainya dia tidak melakukan juga tidak mengapa, yang penting utamakan wudu. Seperti wudu sholat, ini diambil dari kata-kata fal yatawaddo bainahuma wudu'an, ditegaskan dengan wudu'an. Zahirnya itu adalah wudu sholat, bukan sekedar cuci saja. Wudu sholat. Dan di sini berdasarkan pendapat tambahan riwayat, fa innahu ansat lil aut, karena wudu tersebut menambah gairah, menambah semangat untuk kembali mengulangi. Bisa kita kata ini adalah di antara rahasia ataupun keajaiban wudu. Kalau kita memikirkan hanya sekedar apa namanya logika kita, apa sih? Cuma wudu, cuma air disiramkan ke wajah, ke tangan. Tapi Nabi SAW mengatakan ansyat, itu menambah semangat, menambah gairah. Wudu menambah kekuatan bagi seorang mukmin. Rasulullah ya tidak menganjurkan dia minum apa namanya suplemen obat kuat ataupun apa aneh, berwudu. Ya biasanya kan di kali pertama itu seseorang ya sudah banyak tenaga yang dia kuras, yang dia keluarkan tenaganya, sehingga umumnya untuk walaupun nanti ada gairah tapi tidak yang seberang, tapi ada resep An-Nabawi untuk menambah dan menyemangat gairah adalah berwudu. Ini merupakan keajaiban daripada keajaiban wudu yang di luar nalar kita. Tentang keutamaan wudu. Jadi fungsi wudu tidak sekedar mengangkat hadas kecil, akan tapi juga ini membatasi antara jima yang pertama dengan jima yang kedua. Demikian juga fungsinya adalah menambah gairah seseorang ketika ingin mengulangi lagi hubungan suami istrinya. Ada pun status junubnya, tetap dia masih dalam keadaan junub dia pertama. Ini juga menunjukkan bahwasannya berkali-kalinya seseorang melakukan hubungan suami istri cukup dengan sekali mandi janabah. Sebagaimana ada pada seseorang beberapa penyebab wajibnya mandi, misalnya sebelumnya sudah mimpi basah, istilam, kemudian belum sempat mandi, dia melakukan hubungan pasutri. Berarti ini apa namanya itu penyebab junub ataupun janabah yang kedua. Maka cukup mandi wajibnya satu kali. Bahkan ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir beberapa istrinya dalam satu kesempatan dengan sekali mandi. Dengan sekali mandi. Ini di antara faedah untuk hadis yang relatif singkat, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda fal yatawaddo bainahuma wudu'an, rawahu Muslim wa zada al-Hakim fa innahu ansyatu lil awdi. Apabila salah seorang daripada kalian mendatangi istrinya, yaitu jima, kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaknya dia berwudu antara keduanya. Karena akan menambah semangat untuk dia mengulanginya. Walil arba'ati, kita masuk ke hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassama'an wa huwa ma'lul. Dan oleh imam hadis yang empat, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, meriwayatkan hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan dia masih junub tanpa dia menyentuh air. Al-Hafiz ini memberi penilaian hadis ini mahlul, ada cacatnya. Karena disebutkan cacatnya datang dari riwayat Abu Ishaq an Anil Aswad an Aisyah. Abu Ishaq Anil Aswad an Aisyah, kata Imam Ahmad, laisa bisahih. Ini tidak sahih. Kata Abu Dawud, inna Aba Ishaq lam yasma' minal Aswad. Jadi terputus. Karena Abu Ishaq tidak mendengar dari Al-Aswad. Hadis asalnya ada di Sahih Muslim. Bunyinya, wah, itu adalah karena Rasulullah SAW yanamu wa huwa junubun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan dia masih junub. Tanpa mengikuti kata-kata tanpa menyentuh air. Kalimat tanpa menyentuh air tidak disebutkan oleh Imam Muslim. Makanya di antara para ulama mengatakan tidak boleh menambah kata-kata tanpa menyentuh air, karena riwayatnya ada yang keliru. Sebagian memaksakan bahwa saja hadis ini tetap sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub itu banyak riwayat-riwayatnya. Hadis Aisyah tentang bulan puasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqadha wa huwa junubun summa shoma. Nabi al-Qamakol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan masih junub tapi tetap puasa. Sehingga sebagian para ulama mengatakan seandainya yamasuhum ma'an ini adalah sahih, maksudnya adalah belum mandi. Artinya belum mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan masih junub, belum mandi. Ini untuk menjamak antara hadis perintah berwudu ketika seseorang junub dan ingin tidur. Karena datang hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayana mu'ahaduna wa huwa junubun?" Qala na'am idza tawaddoa. Apakah boleh salah seorang daripada kita tidur dalam keadaan dia masih junub? Kata Nabi, "Iya, apabila dia berwudu." Maka dari hadis Aisyah ini, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan dia junub menunjukkan boleh orang junub itu langsung tidur dan belum mandi. Yang kedua menunjukkan bahwasannya mandi janabah, mandi wajib itu tidak harus bersegera. Tidak harus bersegera. Contohnya seseorang, mohon maaf ya, berhubungan dengan istrinya. Setelah itu masih belum ada keinginan untuk mandi. Dan ingin tidur karena lelah. Boleh, namun sebaiknya berwudu dulu. Sunahnya berwudu dulu. Seandainya tidak berwudu, ya cuma sunah. Tidak sampai wajib. Ada sih para ulama mengatakan wajib. Namun yang sahih bahwasanya wajibnya wudu itu hanya untuk sholat. Yang lainnya memang diperintahkan, tapi tidak sampai ke tingkatan wajib. Dia hanya adalah sekedar sunah. Mu'akkadah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya tadi, bahwasannya seseorang hendaknya apabila dia dalam keadaan junub dan ingin berwudu atau ingin melakukan aktivitas yang lain sepertinya makan dan minum, atau seperti tadi ingin mengulangi lagi hubungan persetubuhannya, jimaknya, maka sunnahnya adalah wudu. Walaupun wudu tersebut tidak mengangkat hadasnya. Bahkan para sahabat di antara mereka yang belum ingin mandi dan ingin kumpul-kumpul, bahkan ada riwayat di masjid mereka berwudu. Faya tahaddatsun, mereka berbincang-bincang di masjid. Itu yang mereka lakukan. Bukan tayamum, tapi wudu. Karena di sini statusnya masih bisa menggunakan air. Dan masih ada air. Dan bukan mengangkat hadas, wudunya tadi. Bukan mengangkat hadas besar. Murni karena sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junubi idza arada an ya'kula au yasruba au yanama an yatawadda wudu'an lisolati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan bagi orang yang junub apabila ingin makan atau ingin minum atau ingin tidur, akan tetapi dia berwudu seperti wudunya untuk sholat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan beliau sahihkan, yaitu Imam Tirmizi. Ini yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Tidak wajib karena kata Syekhul Islam, yustahabul wudu inda kulli naumin li kulli ahadin. Disunahkan wudu bagi setiap orang yang hendak tidur, walaupun dia bukan karena dia junub. Dia sunnah untuk berwudu sebelum dia tidur. Banyak dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra, "Idza akhadta majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalati." Apabila kamu ingin ke tempat tidurmu, maka wudulah seperti kamu wudu untuk sholat. Jadi sebelum tidur, hendaknya berwudu. Walaupun dia tidak dalam keadaan junub. Apalagi dalam keadaan junub dan belum mandi. Tentunya dengan mandi lebih baik. Lebih nyaman dan lebih puas karena bangun tidak punya tanggungan lagi.